terlalu lama menimbang. Sepertinya kau tak pernah mengerti perasaanku. Mau tak mau ku harus terus melangkah. Ku terlanjur berpijak di titian yang rapuh. Meski ku tahu suatu saat nanti aku kan terjatuh. Cinta ini menyiksa batinku. Berapa lama, berapa lama ku harus menunggu, menunggu jawaban. Sudah terlalu lama ku korbankan perasaan ini. Dari awal harusnya ku tak main hati. Kalau ku tahu akan begini jadinya. Tapi ku sadar kalau jatuh cinta siaplah terluka. Cinta ini menyiksa batinku. Berapa lama, berapa lama ku harus menunggu, menunggu jawaban. Sudah terlalu lama ku korbankan perasaan ini. Melepaskanmu berat rasanya. Tapi sampai kapan ku mampu bertahan. Mungkin saatnya merelakanmu selamanya sayonara. Berapa lama, berapa lama ku harus menunggu, menunggu jawaban. Sudah terlalu lama ku korbankan perasaan ini. Melepaskanmu berat rasanya, tapi sampai kapan ku mampu bertahan. Mungkin saatnya merelakanmu selamanya. Selamanya. Sayonara.